merupakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah mencintainya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musonafnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innallaha yuhibbu makarimal akhlak wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak-akhlak yang mulia dan membenci sesuatu yang buruk darinya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akhlak yang mulia adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika seorang muslim, laki ataukah wanita, berhias diri dengan akhlak yang mulia, adab yang utama, berarti dia telah menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah maklum tentang makna ibadah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ibadah adalah merupakan suatu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan ataukah perbuatan yang nampak ataukah yang tersembunyi. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia adalah merupakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang muslim, laki dan wanitanya, menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka sungguh berarti dia sedang menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah merupakan bagian ibadah yang sangat agung, yang itu nampak terlihat jelas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekian banyak hadisnya menyebutkan tentang pahala yang besar yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, menghiasi diri mereka dengan adab dan akhlak yang mulia, di mana di antara banyaknya sebab yang memasukkan seorang ke dalam jannah yaitu akhlak yang mulia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam jannah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lainnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mengkhabarkan, menjelaskan kepada kita tentang besarnya, agungnya pahala yang Allah sediakan bagi mereka, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahini radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi robatil jannah liman tarakan mira wa ingkana muhikkon wa bi baitin fi wasatin jannah liman tarakan kadiba wa ingkana mazihan wa bi baitin fi a'lan jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin rumah di sekitar jannah, surga, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dalam rangka untuk bersendawa-gurau, bermain-main. Dan aku menjamin surga, rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang balasan yang akan didapatkan oleh mereka. Naam, yang memiliki akhlak yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin mereka rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya, baik adabnya. Demikian pula hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sungguh di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat dengan diriku majlisnya nanti di yaumul qiyamah, yaitu mereka orang-orang yang baik akhlaknya. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia, mereka adalah orang yang paling dekat majlisnya, kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis ini yang kita sampaikan menjelaskan, menunjukkan kepada kita bahwasanya adab dan akhlak adalah merupakan bagian ibadah yang agung, yang ditunjukkan bagaimana balasan yang begitu besar yang disediakan untuk mereka. Dan demikian pula yang menunjukkan tentang keagungan tentang perkara ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui sebagai penutup para anbiya dan para rasul, risalah yang begitu besar, yang begitu agung yang beliau bawa. Tapi lihat bagaimana kita mendapatkan ucapan yang ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita mengetahui bagaimana agungnya risalah yang beliau bawa sebagai nabi penutup, di mana kita mendapatkan beliau mengucapkan dengan ucapan demikian, bahwasanya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Islam kulluhu mabniyun ala da'wah ila akhlaqil fadilah. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya Islam semuanya dibangun atas ajakan seruan dakwah kepada akhlak yang mulia. Wal adabul karimah. Demikian pula adab-adab yang mulia. Islam mengajak dan menyeru, mendakwahkan kepada manusia bagaimana semestinya mereka beradab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, ma'rifatu haqqa ma'rifatih, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Pengenalan yang melazimkan seorang hamba tersebut menerima apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimkan untuk menerima syariat-syariat, tunduk dan patuh serta berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajak, menyeru, mendakwahkan kepada manusia bagaimana semestinya beradab, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai rasulnya, untuk mengenal beliau. Pengenalan yang sebenar-benarnya yang melazimkan untuk menerima apa yang beliau bawa dari petunjuk agama yang benar. Tasdiku fima akhbara wamtithalu fima amara wajtinabu mana'anhu wazzajara watahkimu syari'atihi warridha bihukmihi. Pengenalan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melazimkan, memberikan konsekuensi untuk seorang muslim wal muslimah membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah akal-akal manusia menjangkau ataukah tidak terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk membenarkannya, menjalankan apa yang beliau perintahkan, menjauhi terhadap yang beliau larang, serta berhukum terhadap syariatnya. Demikian pula ridho terhadap keputusan-keputusannya. Dan juga bagaimana semestinya dia ittiba, mengikuti dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kudwah dalam hal ini. Islam demikian pula mengajarkan bagaimana adab, akhlak terhadap kedua orang tuanya, terhadap kerabat-kerabatnya, keluarganya, terhadap tetangganya, dan seluruh keumuman dari manusia. Nah, demikianlah Islam, di mana Islam semuanya dibangun atas ajakan seruan dakwah kepada akhlak yang mulia, adab-adab yang utama, mengajak untuk bagaimana semestinya beradab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan keumuman manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. Maka dari apa yang kita sebutkan sebelumnya, memberikan faedah kepada kita bahwasanya ada akhlak yang baik, yang utama, yang mulia, sesuatu yang menyebabkan seorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepadanya akan mendapatkan kedudukan yang agung, yang mulia, yang tinggi. Sebagaimana tadi kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjamin rumah dalam surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya, orang yang paling dekat majlisnya, kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di yaumul qiyamah, ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya dengan seorang menghiasi dirinya adab yang mulia, akhlak yang utama, berarti dia telah menjalankan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang merintahkan kepada manusia kaum muslimin untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia. Akhwata fillah, azakunallah, suatu perkara yang tidaklah samar bagi setiap muslim, laki dan wanita, yang menginginkan dirinya menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka tentunya hendaklah dia iltizam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, yang mana itu adalah merupakan safinatun najah, perahu keselamatan bagi setiap saja yang menginginkan dirinya selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Setiap kali kita menyinggung terkait tentang manhaj salaful ummah, dakwah ajakan untuk mengikuti mereka, maka tentunya kita pun akan menyinggung bagaimana i'tiqad, akidah, keyakinan-keyakinan mereka, fikih mereka, perilaku dan akhlak mereka. Naam. Sebagaimana tidaklah akan diterima dari seorang pun manakala dia iltizam dengan akhlaknya salaf, akan tapi dia meninggalkan akidah-akidah mereka. Sebagaimana pula tentunya tidaklah diperbolehkan mereka sebatas mengambil i'tiqadat yang diajarkan mereka tanpa dia iltizam dengan akhlak, perilaku yang mereka contohkan, yang mereka bimbingkan. Betapa pentingnya permasalahan akhlak dan adab, karena begitu agungnya permasalahan tersebut, sehingga mereka, para ulama ussalaf, menggabungkan, memasukkan permasalahan-permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam akidah Al-Wasithiyah. Demikian pula At-Tahawiyah. Demikian pula ulama yang lainnya. Al-Imam As-Sabuni dalam akidatus salaf ashabul hadith. Mereka masukkan pembahasan akhlak dan adab dalam permasalahan-permasalahan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu menunjukkan, menjelaskan betapa pentingnya permasalahan ini. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di akhir-akhir kitab tersebut setelah beliau menyebutkan prinsip keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian beliau pun mengatakan, "Thumma humma hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah." Kemudian mereka bersamaan prinsip-prinsip ini, mereka pun senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, mencegah dari yang mungkar, sesuai dengan apa yang diwajibkan di dalam syariat. Kalau mampu dengan tangannya, maka dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalaupun tidak mampu, maka minimalnya dengan hatinya. Wa yarawna iqamatal haji wal jihad wal jum'i wal a'yad man umara abraran kanu aw fujjaran. Dan mereka meyakini menegakkan haji, jihad, salat Jumat, hari raya bersama para umara, para pemimpin, para penguasa, apakah mereka adalah orang-orang yang baik ataukah orang-orang fajir. Wa yuhafidhuna 'alan jama'at, dan mereka senantiasa menjaga salat-salat jamaah di masjid-masjid. Wa yadinuna bin nasihatin lil ummah, dan mereka meyakini bahwasanya termasuk di antara bagian agama adalah memberikan nasihat kepada umat manusia, kepada kaum muslimin. Wa yataqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus yasuddu ba'dahu ba'dhan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya ibaratnya seperti bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lainnya. Hingga sampai kepada perkataan beliau, wa ya'muruna bisabr indal bala wa syukri indar raha war ridha bimuril qada wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa yataqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan mereka memerintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, ridha terhadap segala keputusan-keputusan, ketetapan takdir Allah, walaupun sesuatu yang pahit yang ia rasakan. Dan mereka senantiasa mendakwahkan, mengajak, menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia, demikian pula amalan-amalan kebaikan, serta meyakini makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Demikian pula perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya permasalahan ini, sampai beliau masukkan di dalam kitab beliau tersebut yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. yang mana beliau masukkan tentang permasalahan akhlak dan adab. Setelah beliau menetapkan, menyebutkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wa yatawassawna biqiyamil laili lis-shalah ba'dal manam, dan mereka saling berwasiat untuk mengerjakan qiyamul lail setelah mereka tidur. Wa bisilatil arham ala ikhtilafil halat, dan mereka saling mewasiatkan untuk menyambung silaturahmi dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Wa ifsa'is salam wa it'amit ta'am wa rahmati alal fuqara wal masakin wal aitam. Demikian pula mereka saling berwasiat untuk senantiasa menyebarkan salam, memberi makan dan kasih sayang kepada mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Wal ihtimami bi umuril muslimina wa ta'affufi fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankahi wal masrafi. Dan ihtimam, perhatian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Menjaga kehormatan ketika makan, minum, berpakaian, menikah, ketika jual beli. Wa sa'i fil khairat wal amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar wal badari ila fi'lil khairati ajma' wa tiqai syarri akibatin tama' wa yatawassawna bil haqqi was sabr, dan senantiasa berusaha berjalan dalam kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan mereka saling mewasiatkan untuk menjaga diri, berhati-hati dari buruknya akibat tamak terhadap dunia, serta berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Dan ulama yang lainnya, bagaimana mereka menggabungkan permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah mereka, yang itu semakin menegaskan tentang betapa agungnya, pentingnya permasalahan akhlak dan adab yang semestinya seorang muslim berusaha untuk menghiasi dirinya dengannya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya bi'nillahi ta'ala, dalam rangka untuk membantu kita semuanya agar supaya bisa berhias diri dengan akhlak yang mulia, kita akan bacakan kitab Makarimul Akhlak li Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala bi idznillah taala di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Barangkali itu mukaddimah yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.